بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. وبعد، أخوات في الله، إخواني في الدين، عزنا الله وإياكم. الحمد لله kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita kembali diberikan kesempatan untuk melanjutkan majelis kita pembahasan dari kitab Risalah Tabuqiyah Zadul Masir Ilallah, kitab yang ditulis oleh Syekhul Islam Ats-Tsani Imam Abu Bakar bin Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, sebagai bentuk surat kecintaan yang ia kirimkan kepada saudara-saudaranya yang berada di Damaskus ketika itu, memberikan kepada mereka nasihat dan menjelaskan kepada mereka kedudukan ta'un alal birri wat taqwa. Dan mudah-mudahan nasihat tersebut sebagaimana mendatangkan manfaat bagi orang-orang yang beliau nasihati, semoga pula bisa memberikan manfaat kepada kita seluruhnya dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Hijrah dari apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala kepada apa yang dicintai dan diridainya biidznillah taala. Pada pembahasan yang terdahulu telah kita jelaskan kaitan antara surah Al-Maidah ayat kedua ini dengan nasihat Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala. Beliau menyampaikan nasihatnya dalam bentuk surat ini dikirim dari Tabuk ke Damaskus dalam keadaan ia selesai melaksanakan ibadah haji. Ya. Dan surah Al-Maidah ayat kedua ini juga berkaitan dengan perkara ibadah haji, dan telah kita sebutkan dalam pertemuan yang terdahulu bagian awal dari ayat yang tegas menunjukkan kepada kita kewajiban kita untuk berbuat adil, ya. Dan tidaklah kemudian pelalaian hak Allah terhadap diri kita, diabaikannya apa yang menjadi hak kita oleh seseorang, hak yang diwajibkan Allah bagi dirinya terhadap diri kita, bukanlah dasar dan alasan untuk kita juga melanggar hak Allah atau apa yang Allah wajibkan kepada kita terhadap orang tersebut. Ya. Dan dibangun atas perkara itulah datang perintah Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Dan ayat ini seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala telah kita dapatkan dalam pertemuan yang terdahulu, berisi wajibnya bagi kita untuk ta'awun alal birri wat taqwa, saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam tafsir ayat ini, ayat memerintahkan kepada kita wa ta'awanu alal birri wat taqwa, dan itu mengandung dua perkara penting. Yang pertama adalah iradatul khair lil ghair, keinginan kita untuk seseorang mendapatkan kebaikan, ya, ketakwaan. Karena itu disebutkan ta'awun, saling membantu, ya. Jadi bukan hanya untuk kita kebaikan itu, namun kita pun membantu agar orang pun mendapatkan kebaikan, ya. Di sana ada bentuk perintah untuk ta'awun, dan tidak akan mungkin ada ta'awun tanpa adanya keinginan. Karena itu Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang di antara kalian hingga ia cinta bagi saudaranya apa yang ia cinta bagi dirinya sendiri. Ia cinta, ya, hatta yuhibba li akhihi. Jadi yang diperintahkan bukan hanya mengingat apa saudaranya mendapatkan kebaikan, bukan, tapi cinta agar saudaranya mendapatkan kebaikan. Jadi apa yang mendahului perbuatan kebaikan, yaitu keinginan dan kecintaan agar saudaranya mendapatkan itu. Kemudian dalam ayat itu juga disebutkan perintah untuk ta'awun, perintah untuk saling bantu. Dan itu berarti mimbabil aula, seperti kata Syekh Al-Uthaymin, lebih utama lagi perintah untuk berbuat kebaikan. Ya, al-hathu ala fi'lil al-bir wa-taqwa. Dorongan untuk kita masing-masing berbuat kebaikan dan ketakwaan. Ya, tidak mungkin kita membantu orang lain sementara kita melupakan diri kita. Atansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Apakah kalian melupakan diri kalian sedangkan kalian membaca kitab? Tidakkah kalian berakal? Itu firman Allah tentang orang-orang dari golongan ahlul kitab, ya. Kabura maqatan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar murka Allah Subhanahu wa taala engkau mengatakan apa yang tidak engkau kerjakan, ya. Maka di sana ada dua perkara yang penting dalam ayat ini. Dan Syekh menyebutkan, ya, ada kewajiban yang paling penting yang diwajibkan pada diri seseorang, yang itu adalah kewajiban yang melekat pada siapapun. Apa itu? Wajibun bainahu wa bainallah wa wajibun bainahu wa bainal khalqi. Kewajiban antara dia dengan Allah dan kewajiban antara dia dengan hamba Allah yang lainnya. Telah kita sebutkan, ya, bagaimana Allah menyebutkan tentang keadaan orang-orang ahlul kitab, golongan Yahudi, ya, bahwa mereka senantiasa diliputi dengan kehinaan, kerendahan, ya, kecuali jika mereka menjaga hubungan mereka dengan Allah dengan melakukan apa yang telah mereka tetapkan dari perjanjian dengan Allah, dan mereka melaksanakan apa yang telah mereka lakukan dari perjanjian dengan manusia. Dalam surah Ali Imran 112 Allah berfirman, "Duribat 'alaihimuz dhillatu wal maskanatu aynama thuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas." Telah Allah tetapkan, ya, bagi mereka orang-orang Yahudi dhillatu wal maskanah, kehinaan dan kerendahan. Aynama thuqifu, dimanapun mereka berada, aynama tawajjahu, illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Ay bihablim minallah, ay biahdim minallah. Kecuali perjanjian mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ahli tafsir mengatakan illa bil jizyah, yaitu dengan jizyah yang mereka bayarkan kepada penguasa kaum muslimin. Illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Dan kemudian habl itu sebab yang menjadikan mereka terjaga dengan menjaga apa yang menjadi hubungan kewajiban mereka dengan manusia, ya, yaitu dengan apa yang mereka tunaikan dari perjanjian, ya, dan sebagainya. Maka ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa seseorang tidak akan selamat dan mendapatkan kebaikan di dunia maupun di akhirat kecuali dia menjaga dua perkara ini, kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kewajibannya kepada manusia, ya. Dan dalam hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, Rasulullah bersabda, "Ittaqullaha haitsuma kunta wadbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin." Ya. Tentang kewajiban menunaikan hak Allah atau kewajiban kita kepada Allah dan kewajiban menunaikan hak manusia, yaitu kewajiban kita terhadap manusia yang lainnya. Allah Rasul mengatakan, "Ittaqullaha haitsuma kunta." Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. "Wad bi sayyatal hasanata tamhuha." Dan balaslah perbuatan jelek dengan amal kebajikan, niscaya akan menghapuskannya. "Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin." dan pergaulan manusia dengan akhlak yang baik. Ya, dua perkara penting di situ, menunaikan kewajiban kepada Allah. Ittaqullah. Okay. Laksanakanlah, imtathilu awamirullah. Kerjakanlah perintah-perintah Allah. Ya. Watbi'is sayyi'ah, dan jika ada kelalaian, dan manusia mahalul khata'wan nisyan, kan begitu? Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam senantiasa berbuat salah. Wa khairul khata'ina tawabun. Dan orang-orang yang terbaik yang berbuat kesalahan adalah yang senantiasa bertobat. Maka setelah bertobat, ia pun berbuat kebajikan. Wat bi'is sayyatal hasanah. Dan kata para ulama, taubat adalah awal kebajikan. Taubat adalah awal kebajikan yang menutupi maksiat. Bertobat, kata Rasulullah dalam hadis Abdullah bin Amr, Amr bin As, ama alimta ya Amr anna taubata tajubbu ma qablaha. Tidakkah engkau tahu wahai Amr bahwa taubat menghapuskan, memusnahkan apa yang ada sebelumnya dari maksiat. Ya? Maka la kibara ma taubah. Tidak ada dosa besar selama Allah memberikan, membukakan pintu taubat, ya, dan memberikan hidayah kepada seseorang untuk bertobat. Innallaha yakfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa, ya. Maka disebutkan bertakwa, kemudian berbuat kebaikan, ya, untuk menutupi dan menghapuskan dosa dan kesalahan, dan kebaikan yang pertama adalah bertobat. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik, menunaikan hak manusia, kewajiban kita kepada orang lain, ya. Baik, kemudian kata beliau, fa amma ma bainahu wa bainal khalqi min al mu'asharati wal mu'awanati was sihhati fal wajibu alayhi fiha ay yakuna ijtima'uhu bihim ta'awunan 'ala maradatillahi wa ta'atihi. Adapun, dan ini yang menjadi fokus, mengapa beliau mengirimkan surat nasihat ini, risalah Tabukiyah dari Tabuk dikirim ke Damaskus, ya, untuk mengingatkan dari bentuk nasihat. Kata beliau, adapun apa yang menjadi kewajiban antara seorang dengan hamba Allah yang lainnya adalah dari muasyarah, pergaulan yang baik, muawanah, saling membantu, wassuhbah, dan pertemanan, ya. Fal wajibu alaihi, maka kewajiban baginya adalah dalam perkara tersebut, ayyakuna ijtima'uhu bihim, bahwa berkumpulnya ia bersama para sahabatnya, ya, bergaulnya ia bersama orang lain, ya, bersatunya ia dengan teman-temannya adalah dalam bentuk ta'awunan ala maradhatillahi wa ta'atih, tolong menolong dalam meraih ridha Allah dan taat kepadanya. Inilah sebaik-baik pertemanan, inilah sebaik-baik persahabatan, ya. Persahabatan sejati adalah persahabatan dalam meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan tentang hal ini juga kita dapatkan begitu banyak keterangan yang menunjukkan akan hal ini, ya. Dan Imam An-Nawawi rahimahullah taala, Yahya bin Syaraf An-Nawawi, membuat satu bab khusus dalam Riyadhus Shalihin, bab ta'awun al-birri wa taqwa, ya. Di sana banyak keterangan ayat maupun hadis yang menunjukkan akan hal itu, ya. Di antaranya hadis yang sama kita ketahui, ayat yang sama kita ketahui, surah Al-Asr, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah telah menetapkan setelah bersumpah dengan masa yang dia adalah pencipta dan, ya, pencipta masa, ya, bahwa semua manusia dalam kerugian kecuali orang yang beriman, beramal soleh, dan nasihat menasihati, ya. Dan ayat ini begitu penting sampai berkata Imam Asy-Syafi'i, yang dinukilkan oleh Syekh Muhammad bin Wahab, ya, dalam Usulul Tsalatsah, "Law ma anzalallahu ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Ya, seandainya Allah tidak menurunkan bagi hamba-hambanya kecuali surah ini, maka sungguh mencukupi bagi mereka. Pada yang mananya? Pada keterangan bahwa manusia hanya akan keluar dari kerugian jika bersifat dengan empat sifat. yang dengannya Syekh menulis kitabnya itu. Ya? Itu apa? Tawasau apa? Illa alladzina amanu, beriman, al-ilmu, wa amilus salihat, kemudian beramal, ya, amal saleh. Kemudian yang ketiga, tawasau bil haq, itu dakwah. Tawasau bis sabr, dan yang keempat, as-sabr alal adza fihi, bersabar menghadapi gangguan dalam dakwah. Ya, itu dasar dari adanya kitab Usulus Tsalatsah. Ya, Usulus Tsalatsah tentang lima pertanyaan, tiga pertanyaan di alam kubur, kan? Ya, man rabbuk, ma dinuk, man hadzar rajul, ya kan? Adapun yang empat ini adalah kewajiban berkaitan dengan, ya, ketentuan yang dengannya kita akan selamat, ya. Empat perkara tadi, ya, dari surah Al-Asr. Ya, dalam surah Al-Balad ayat ke-17 Allah menyebutkan ashabul maimanah, ulaika ashabul maimanah, disebutkan sifat-sifatnya, ya, dari awal surah, ya, sifat-sifat yang berkaitan dengan, ya, penunaian hak kepada manusia, ya, sesama, ya, disebutkan, ya, dan disebutkan pada bagian paling akhirnya adalah thumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhama ulaika ashabul maimanah, disebutkan tentang memberi makan yatiman dha maqrabah, anak yatim yang merupakan kerabat dekat, au miskinan dha matrabah, atau orang miskin yang tidak punya apa-apa, miskin dan papa, ya. Kemudian disebutkanlah perkara-perkara yang lainnya dari amal kebajikan, dan terakhir disebutkan thumma kana, kemudian dia, orang-orang ini dari golongan orang-orang yang yatawasaw bis sabr wa tawasaw bil marhamah, ya, nasihat-nasihat dalam kesabaran dan dalam kasih sayang. Ulaika ashabul maimanah, mereka itulah dari golongan orang-orang yang kanan, ya. Maka ini semua bentuk ta'awun dalam kebaikan, ya, saling membantu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, ya. Rasulullah SAW juga menyebutkan dalam hadis yang sahih, ya, dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kulu ta'amaka illa taqiyun, la tusahib illa mu'mina, janganlah engkau bersahabat kecuali orang yang beriman, wa la ya'kulu ta'amaka illa taqiyun, dan jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Ya, artinya bahwa kita berusaha untuk mencari teman yang baik, ya, teman yang bisa menguatkan keimanan kita, menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula tidak makan makanan kita kecuali orang yang bertakwa. Ini tentunya usaha kita, ya. Bukan berarti setiap ada acara makan-makan yang kita buat, kita harus mempersyaratkan, ya, dia harus bertakwa dan sebagainya. Ya, sedapat mungkin, ya, kita mendahulukan orang-orang yang bertakwa, ya. Kenapa? Ya, karena orang yang bertakwa makannya, jika ia niatkan dengan niat yang baik, merupakan ma'unah, pertolongan bagi dia dalam ibadah kepada Allah, taat kepada Allah, kan begitu, ya? Ya. Orang takwa makannya bukan makan bahimah, makan seperti hewan asal kenyang, tidak, kan? Ya. Itu. Kemudian belum lagi apa yang kita dapatkan dari bentuk doa dari orang yang kita jamu, yang kita hidangkan baginya makanan. Ya kan? Apa doanya? Apa doanya? Allahumma at'im man at'amana wasqi man saqana. Ya Allah, berikanlah makanan kepada yang memberi kami makan, dan berilah minum kepada orang yang memberikan. Banyak tentunya, itu diantaranya. Diantaranya akalatu amkul abrar, ya, wasallat alaikum malaikah, ya, waftar innakum musaimun, ya, memakan makanan kalian orang-orang yang soleh, berselawat bagi kalian para malaikat, ya. Kemudian apa tadi, waftar innakum musaimun, dan berbuka di sisi kalian orang-orang yang berpuasa. Banyak doa-doa yang bisa kita lakukan, ya, kalaupun bukan dengan bahasa Arab, dengan bahasa Indonesia pun, ya, juga tidak, bukanlah perkara yang jelek, ya. Yang penting kata Nabi, ya, jikapun kamu tidak mampu untuk membalas dengan kebaikan yang semisal dengannya, maka jawabnya dengan jazakallahu khaira. Ya, jazakallahu khaira, semoga Allah membalas engkau dengan kebaikan. Ya, atau dengan lebih, yang lebih baik. Itu sudah cukup, ya. Itu mencukupi membalas apa yang ada dari kebaikan yang diberikan, ya. Maka itu bentuk ta'un, ya. Maka jangan bersahabat kecuali orang beriman dan tidak makan makanan kecuali orang bertakwa, ya. Juga dalam hadis Abu Musa Al-Asy'ari, ya, riwayat Bukhari Muslim, ya. Bagaimana bentuk ta'un itu menyebabkan seseorang yang tidak, ya, punya modal bisa menjadi kaya raya, ya. Dalam apa, hal apa? Dalam hal kebaikan. Dalam hadis Abu Musa Al-Asy'ari, Rasul bersabda, al-khazinu al-muslimul amin, ya, alladhi yunaffidhu ma umira bihi fayadfa'uhu ila alladhi umira lahu bihi, ya. Al-khazinu al-muslimul amin, seorang khazin, penjaga perbendaraan, ya, petugas, ya, yang mencatat apa yang diberikan oleh orang dan kepada siapa diberikan. Itulah al-khazin, bendahara lah gitu, ya, yang dia seorang muslim dan amin, amin, terjaga, terpercaya, ya. Alladhi yunaffidhu ma umira lahu bih, yang ia menunaikan apa yang diperintahkan kepadanya, ya. Kamilan muwaffara, itu bukan syaratnya, tapi dengan sempurna, muwaffara, tuntas, tibatan bihi nafsuhu, jiwanya lapang, tidak merasa berat, ya. Dia hanya pesuruh, ya, disuruh menyalurkan, ya, harta untuk kebaikan, ya kan? Apakah dia bendahara masjid, ya, ataupun dipuaskan untuk memegang bagian-bagian dari harta untuk disalurkan. Jadi dia hanya ibaratnya apa? Wasilah saja, perantara, ya, tempat titipan saja, ya. Tapi dia tadi memiliki tiga syarat. Khazin, kedudukannya memang seperti itu. Kedua, bahwa dia muslim. Ketiga, dia al-amin, terpercaya. Kemudian berikutnya, dia menunaikan apa yang ditugaskan kepadanya, kamilan muwaffara, sempurna dan tuntas. Berikutnya, tibatan bihi nafsu, tidak punya, apa kata orang? Ya, interest, tidak punya keinginan, tidak punya niat tersembunyi. Tibatan bihi nafsu, orang yang punya niat tersembunyi, maka ini susah. Ya, orang yang punya kerakusan pada harta, susah untuk menyalurkan apa adanya. Ya, kalaupun menyalurkan, maka dia potong. Ya, kalaupun diawasi harus sesuai dengan yang diberikan, maka dia akan memberikan dengan kesal. Ya kan? Tidak serius, sembarangan dan sebagainya. Kalau perlu sudah kong kali kong, ya. Apa yang menjadi apa? Musibah, ya. Di sebagian institusi yang disebut dengan bansos, ya, bantuan sosial, ya. Sudah join lebih dulu dengan orang yang akan menerima. Berapa nih fee-nya, ya? Berapa nih dan sebagainya, kan? Ya. Ini dalam perbuatan kebaikan pun terjadi hal yang seperti itu. Na'udzubillah min dzalik, ya. Nah, orang ini tidak. Ya, tibatan bihi nafsu, ya. Maka kemudian ia fayuaddihi ila alladhi umira lahu bih. Ia berikan kepada yang diperintahkan. Fahuwa ahadul mutasaddiqain, kata Nabi. Maka dia salah satu di antara dua orang yang bersedekah. Salah satu di antara dua orang yang bersedekah. Sebenarnya siapa sih yang bersedekah? Yang punya uang, kan? Ini kasih si anu nih. Ini untuk bangun masjid nih. Ini untuk ini, untuk itu, ya. Sudah ada posnya masing-masing, kan? Siapa yang bersedekah? Yang punya uang, kan, begitu? Yang menitipkan uang itu. Yang dititipi hanya bertugas mengantarkan uang itu ke pos yang diinginkan, kan, begitu, ya? Tapi Nabi SAW mengasukkan orang ini ke dalam golongan orang-orang yang bersedekah. Kenapa? Al-musabbib kal mubashir. Orang yang menjadi sebab dari kebaikan, maka mendapatkan pahala seperti yang berbuat kebaikan itu langsung. Ya, tidak akan sempurna kebaikan itu tanpa orang-orang seperti ini. Dan orang-orang seperti ini dengan ikhlas, tulus hati, menyampaikan apa yang menjadi amanah. Maka mereka orang yang bersedekah tanpa modal. Mereka orang yang kaya dengan amal kebajikan tanpa punya dana sama sekali. Tapi digolongkan orang yang bersedekah. Subhanallah. Ya. Baik. Ikhwani fiddin, hadis ini riwayat Bukhari Muslim muttafaqun alaihi, ya. Kemudian dalam ayat surah Al-Kahfi, ya, berkata Nabi Musa, disebutkan Allah, ya, berkata Nabi Musa dalam surah Al-Kahfi tadi, qala lahu Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda. Berkata Nabi Musa alaihissalam kepada Khidir, ya. Dan ini ada awalnya mengapa kemudian Nabi Musa alaihissalam diperintahkan untuk belajar kepada Khidir. Ya, apa awalnya? Ketika ditanya, "Man a'lamu ahlil ard?" Kata beliau, "Ana, saya." Ya, maka diperintahkanlah ia oleh Allah untuk mencari hamba Allah yang soleh, yaitu Khidir. Dia memiliki ilmu apa yang tidak diberikan kepadamu. Maka ketika bertemu kemudian berkatalah Nabi Musa seperti yang Allah sebutkan dalam surah Al-Kahfi, "Hal tu'allimani?" Ya, "Hal attabi'uka?" Maka bolehkah aku, kata Nabi Musa, untuk mengikuti engkau wahai Khidir, ala an tu'allimani, ya, dengan ketentuan engkau mengajarkan aku, mimma 'allimta rusyda, ya, dari apa yang diajarkan kepadamu dari perkara yang lurus, dari kebaikan. Jadi ia ingin ikut namun dengan ketentuan diajari kebaikan. Subhanallah. Ya, ini sebaik-baik pertemanan, sebaik-baik persahabatan. Demikian pula dalam surah Taha, ketika Nabi Musa alaihissalam diperintahkan, "Idhab ila Fir'auna innahu tagha." Berangkatlah kepada Fir'aun, dia telah menyembunyikan diri, ya. Dakwahi dia, ajaklah dia kepada dakwah. Maka apa ucapan Nabi Musa alaihissalam? "Rabbishrah li sadri." Ya wahai Rabbku, lapangkanlah dadaku. "Rabbishrah li sadri wa yassir li amri." Mudahkanlah urusan dakwah yang aku bawa ini. Ya. Beliau tidak melihat kedudukan beliau seorang nabi. Ya, dan ya, yang diperintahkan beliau untuk berdakwah kepadanya, ya, adalah raja. Ya, sesungguhnya yang tertinggi adalah kebenaran. Ya, dan tidak pula bahwa Nabiullah Musa alaihissalam hamba Allah yang diberikan risalah dan dikuatkan dengan mukjizat, sehingga ia pasti akan mengalahkan orang-orang yang, ya, menantang beliau, ya, yang menolak dakwahnya. Tidak. Beliau tetap memohon petunjuk kepada Allah. Ya. Dan modal yang paling berharga bagi seorang dai adalah apa? Lisannya. Karena itulah mahal dakwah. Meskipun sekarang lisan juga dengan, ya, kalam dengan pena, ya. Itulah modalnya. Maka dia minta kepada Allah, "Rabbi syrah li sadri." Namun lisan tidak akan mungkin tanpa ada tuntunan hati. Jika baik hati, maka baiklah lisan, bagian anggota tubuh. "Ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha al-jasadu kullu," termasuk lisan, ya. Maka beliau minta, "Rabbi syrah li sadri," lapangkan dadaku, "wa yassir li amri," mudahkan urusanku, itu dakwah, ya. "Wahlul uqdatan min lisani," berikutnya lidah. Tidak cukup dengan itu, kemudian apa lagi diminta? Ya, yafqahu qawli, sebelum itu, "waj'al li waziran ay nasira," dan berikan aku penolong, pembantu dari keluargaku. Siapa dia? Harun. Haruna akhi. Harun saudaraku. "Ushdud bihi azri." Aku kuatkan dengannya azri, urusanku, perkaraku. Ya. "Washriku fi amri." Aku libatkan ia dalam tugasku. Yaitu apa? Berdakwah kepada Fir'aun. "Kai nusabbihaka katsiran." Agar kami bersama-sama. Lihat, ta'awun 'ala ta'ah. Ta'awun 'ala mardhatillah. Saling membantu, ya, untuk menyampaikan kebenaran. Ya. Ini Nabiullah Musa alaihissalam minta teman yang baik. Padahal beliau dikuatkan dengan wahyu, dikuatkan dengan mukjizat. Fama balu nahnu. Apalagi kita kalau begitu, ya. Sangat butuh teman yang baik. Sangat butuh teman yang bisa mengajak kita kepada kebaikan, mengingatkan kita dari apa yang membahayakan diri kita, ya. Baik. Nah, kemudian saya mengatakan yang dia adalah ghayatu sa'adatil abdi wa falahihi wa la sa'adata lahu illa biha. Dia adalah puncak dari kebahagiaan seorang hamba dan kesuksesannya, dan tidak ada kebahagiaan kecuali dengannya. Kebahagiaan yang hakiki adalah kita mendapatkan teman yang baik. Itu Syekh Abdurrahman bin Nasir Si'di rahimahullah ta'ala dalam kitabnya yang sangat bagus, ya, yang menerangkan tentang bagaimana meraih kebahagiaan, ya. Beliau sebutkan di antara sebab untuk meraih kebahagiaan adalah suhbatus salihin, bersahabat dengan orang yang soleh tentu saja, ya, teman yang baik. Dan ini kita dapatkan dalam keterangan hadis-hadis yang banyak pula, ya. Nabi menyebutkan permisalan seorang mukmin itu seperti kaum muslimin, mathalul muslimina fi tawadduhim, fi tawaddihim wa tarahum wa ta'atufihim kal jasadil wahid yashuddu ba'dahu ba'dha. Permisalan kaum muslimin dalam saling cinta di antara mereka, ta'atuf, ya, saling lemah lembut di antara mereka, wa tarahum, saling merahmati di antara mereka kal jasadil wahid, seperti satu tubuh, yashuddu ba'dahu ba'dhan, saling menguatkan. Ya, ini menyebutkan al-muslimu akhul muslim, al-mu'min akhul mu'min, al-mu'minu mir'atul mu'min, seorang mu'min saudara mu'min yang lainnya, seorang mu'min cermin bagi mu'min yang lainnya. Ya, maka ini menunjukkan gambaran keimanan, ya, dan bahwa akan diraih kesempurnaan keimanan mana kala kita, ya, bermu'akhah, bersaudara karena Allah. Ya, awthaku ural iman, ikatan iman yang paling kokoh adalah al-hubbu fillah wal-bughdu fillah, cinta karena Allah dan benci juga karena Allah. Ya, wahiyal birru wattaqwa, dan ikatan ta'awun itu yang hakiki adalah dua perkara ini. Itu apa? Al-bir dan at-taqwa. Ya, alladhani huma jima'ud dini kullih, yang keduanya merupakan keseluruhan agama, jima'uddin, kumpulan, khulasah, intisari agama adalah albir dan at-taqwa. Ya. Wa idza ufrida kullu wahidin minal ismaini dakhala fi musammal akhar. Dan kalimat albir dan taqwa ini, ya, jika disendirikan masing-masing, artinya disebutkan takwa secara bersendiri atau disebutkan albir secara bersendiri, ya, dakhala fihi almusamma alakhar, maka akan masuklah ke dalam arti dan definisinya kalimat yang lain, ya, kalimat-kalimat yang menyebutkan tentang takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, takwa secara umum kan. Nah, itu artinya apa? Takwa yaitu albir. Takwa dalam definisi yang paling masyhur adalah imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi, melaksanakan perintah menjauhi larangan. Itu juga bir. Itulah amal kebajikan, sama, ya. Jika disebutkan takwa secara bersendiri, maka terkandung dalamnya pengertian albir. Ya, sebaliknya pula, jika disebutkan albir secara bersendiri, maka masuk dalamnya makna takwa, ya. Imma tadammunan wa imma luzuma. Imma tadammunan wa imma luzuma. Baik dalam bentuk tadammun, ya, termaktub, ya, ataupun luzuma atau dalam bentuk kelaziman. Ya. Baik, apa itu maksudnya tadammunan wa luzuma? Dulu kita sebutkan bahwa dilalatul alfaz, dilalatul alfaz, apa yang ditunjukkan oleh lafal itu ada tiga. Ya, yang pertama adalah dalalah al-mutabaqah namanya. Al-mutabaqah. Dalalatul mutabaqah. Ya. Jadi kata tabaqa artinya sama persis. Seperti tatakan gelas disebut tabiqul kas, ya. Tatakan gelas ukurannya kurang lebih sama dengan pantatnya gelas, kan gitu. Ya. Disebut tabaq, ya. Maka itu tabaq. Mutabaqah itu yang pertama. Itu apa? Dilalatul lafzi, apa yang ditunjukkan oleh lafal, ya, ala kamili ma'nahu. Dalalatul lafzi ala kamili ma'nahu. Apa yang ditunjukkan oleh lafal, ya, dengan maknanya yang utuh, dengan pengertiannya yang utuh, itu disebut mutabaqah. Ya. Yang kedua, dilalatut tadammun. Dilalatut tadammun. Apa itu? Dilalatul lafzi ala ba'di ma'nahu. Apa yang ditunjukkan oleh lafal dari sebagian maknanya. Dari sebagian maknanya. Ya? Baik. Yang berikutnya, ya, dalalatu at-talazum. Dalalatu talazum, ya. Apa itu? Dalalatul lafzi ala amrin khariji ma'nahu. Penunjukan lafal terhadap sesuatu yang di luar maknanya. Di luar maknanya. Kita contohkan misalnya dalam bab asma dan sifat. Disebutkan dalam Qawaidul Muthla misalnya, ya. Atau disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam Minhajus Salikin, ya. Contohnya misalnya nama Allah, ya, Al-Hayy, ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, Al-Hayy, zat yang maha hidup, ya. Maka secara dilalah mutabaqah ayat ini menunjukkan dua perkara. Yang pertama, yadullu ala zatillah, menunjukkan akan zat Allah. Semua nama Allah terpulang kepada zat Allah. Walillahi asma'ul husna. Allah memiliki nama-nama yang indah. Nah, nama-nama yang indah ini tadi menunjukkan akan zat Allah tentu saja. Kan begitu. Jadi kata Al-Hayyu mengandung penunjukan zat Allah. Kembali kepada lafzul jalalah. Ya. Kedua, wa yadullu ala sifah, menunjukkan akan sifat yang terkandung dalam nama tersebut. Sifat apa itu? Sifat al-hayy, sifat maha hidup. Ya? Sifat maha hidup. Dan hidup di sini disebabkan kepada Allah, maka dia beda dengan hidupnya makhluk. Allah menyebutkan makhluk juga dengan al-hayy. Yukhrijul hayya minal mayyiti. Allah mengeluarkan dari yang hidup, mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan yang mati dari yang hidup. Jadi makhluk, ya kan? Namun kehidupan makhluk beda dengan kehidupan Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya Allah hidup yang sempurna, yang tidak serupa dengan makhluknya. Hidup makhluk hidup yang penuh dengan keterbatasan. Sesuai dengan, ya, keadaan mereka. Itu hidup, ya. Jadi al-hayyu, nama Allah al-hayyu secara mutabaqah, penunjukan mutabaqahnya menunjukkan dua hal. Apa tadi? Zat Allah dan sifatnya. Adapun secara tadammun, tadammana yatadammanu, kandungan, termaktub, terkandung, berarti menunjukkan sebahagian. Yaitu apa? Bahwa nama Allah Al-Hayyu tadi mengandung sifat Allah, menunjukkan akan sifat Allah dalam bentuk tadammun, satu saja. Atau menunjukkan akan zat Allah, satu saja ini, ya, dalam bentuk dilalah tadammun. Jadi sebahagian tidak keseluruhannya, ya, secara substitusi, ya, ini namanya talammun. Adapun talazum, nama Allah Al-Hayyu, ya, ini melazimkan penetapan nama Allah yang lainnya, ya. Jika Al-Hayyu di sini dinisbahkan kepada Allah dengan kesempurnaannya, berarti di antara kelaziman sifat Al-Hayyu atau nama Al-Hayyu adalah Al-Qadir, ya, kudrah, bahwa Allah memiliki kekuatan, ya, Al-Ilm, mengetahui. Itu kelaziman dari sifat atau nama Al-Hayyu. Kudrah ataupun ilm itu di luar dari makna Al-Hayyu itu sendiri, namun dilazimkan olehnya. Itu kalau penjelasannya, ya. Kalau dalam ilmu usul misalnya contohkan, misalnya apa? Al-Bait, kata Al-Bait, ya. Maka Al-Bait jika disebutkan rumah, maka tentu yang dimaksud secara mutabaqah rumah dengan seluruh bagiannya, pondasinya, dinding atau tiangnya, juga atapnya. Jadi disebut apa? Ya? Disebut mutabaqah, bait. Secara mutabaqah, semua kandungan yang terkandung dalam kalimat bait ini yang merupakan maknanya, itulah disebut dengan tadammun. Paham ya? Kalau bagian-bagian yang diperkecil, saya lagi bangun rumah nih, padahal sebenarnya dia lagi baru buat pondasi, ya kan? Salah nggak kalimat itu? Saya lagi bangun rumah nih, tidak salah, benar. Karena pondasi bagian dari rumah. Saya lagi bangun rumah nih, sebenarnya baru dinding kok yang dibangun. Benar itu, benar juga dalam bentuk tadammunan. Karena dinding juga bagian dari rumah, terwakili dengan kalimat tapi bagiannya saja. Kalau sudah utuh, saya sudah bangun rumah nih, lengkap. Itu berarti mutabaqah. Kalau bilangnya tadi bangun rumah baru dinding atau pondasi, berarti tadammun. Kalimatnya benar. Kalau saya baru buat pagar, saya bilang saya lagi bangun rumah nih, talazum. Pagar belum bagian rumah, dia aksesoris, ya, kelazimannya untuk menjaga agar rumah kita tidak dimasuki orang sembarangan, aman barang yang dalamnya, ya, maka kita buatkan pagar, kan gitu, ya, maka dia talazum. Lagi bangun pagar, bukan untuk rumah. Disalahkan, dia bilang tidak disalahkan, tapi dia dalam bentuk talazum. Jelas, ya, itu gambarannya kalimat al-bait, rumah, ya. Nah, kata beliau, kalimat birr dan taqwa ini jika bersendiri, jika disebutkan al-birr dalam ayat atau hadis, sama dengan taqwa. Jika disebutkan taqwa dalam ayat atau hadis, sama dengan birr. Itu, ya. Nah, kalau kemudian bergandengan, ini akan dibahas nanti, ya. Kalau bergandengan, maka al-birr harus mewakili bahagian yang lain yang mengeluarkan darinya takwa. Terjadi spesialisasi. Ingat, kalau takwa secara umum tadi apa? Melaksanakan perintah, melaksanakan menjauhi larangan. Bir juga begitu, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Nah, kalau kemudian bergandengan, albir kita ambil kepada imtithalul awamir. Takwa kepada menjauhi larangan, karena takwa artinya menjaga, menghindari. Ya? Menjaga, menjauhi apa yang dilarang, ya, sehingga terjadi spesialisasi. Albirru untuk imtitharul awamir dan taqwa untuk ijtinabun nawahi, kalau bergandengan, ya. Jadi kata Syekh, jadi jika disendirikan, ya, maka masuk ke dalamnya kalimat yang lainnya, imma tadammunan wa imma luzuma, baik dalam bentuk kandungan atau dalam bentuk kelaziman. Beliau berkata, waduhuluhu fihi tadammunan azhar wa huwa ar-rajih. Dan masuknya kalimat yang satunya, ya, ke dalam lafal yang tersebutkan tadi dalam bentuk tadammun, kandungan, itu lebih zahir, lebih rajih, lebih kuat. Ya. Kemudian beliau ajukan alasan, li'annal birra juz'u musamma taqwa. Karena albir bahagian dari apa yang disebut takwa, ya. Wa kadzalika at-taqwa fa innahu juz'un musamma al-bir. Dia bahagian yang dari yang disebut al-bir, kebajikan, ya. Wa kaunu ahadihima la yadkhulu fil akhari 'inda al-iqtiran la yadullu ala annahu la yadkhulu fi 'inda infiradil akhari. Dan bahwa jika digandengkan, ya, maka tidak masuk makna yang satunya kepada yang lainnya. Ini tidak menunjukkan bahwa jika bersendiri, ya, tidak masuk pula. Apa maksudnya, ya? Ya, artinya ketika disebutkan, sebagian orang mengatakan, ya, kalau disebutkan bersendiri, bergandengan, masing-masing kan mengalami spesialisasi, terpisah kan gitu, ya? Ya, terpisah. Nah, kata mereka kalau begitu, ketika disebutkan bersendiri pun harusnya terpisah pula, maknanya pun terpisah, tidak benar itu, ya. Bahwa terpisah ketika bergandeng bukan berarti ketika disebutkan tidak termaktub, tidak. Secara bahasa, ya, itlaqatus syar'iyyah, lafal-lafal syariat pun menunjukkan akan hal tersebut, bahwa jika disebutkan, ya, kalimat yang satu yaitu albir, maka itu mencakup takwa. Jika disebutkan takwa, maka itu mencakup albir. Ya, itu perkara yang penting. Dan untuk menunjukkan hal itu, ya, ada ayat dalam Al-Quranul Karim yang menunjukkan perkara tersebut. Ada dua ayat dalam Al-Quran, ya. Yang pertama, surah Al-Baqarah ayat 177. Surah Al-Baqarah ayat 177. Yang dia asal dalam masalah ini. Ya, firman Allah SWT, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi. Bukanlah kebaikan kalian menghadapkan wajah kalian ke arah masyriq, ya, ke arah timur ataupun ke arah barat. Walakinnal birra, anggaplah bir, kebaikan itu adalah man amana billahi, siapa yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhiri, wal malaikati wan nabiyyin, beriman kepada hari akhir, kepada malaikat, kepada para nabi, ya, itu hak Allah. Yang berikutnya, wa atal mala ala hubbihi, memberikan harta dan menginfakkannya apa yang dia cintai dari harta, ya, dzawil qurba, kepada kerabat dekat, wal yatama wal masakin, orang-orang miskin dan, ya, apa, anak yatim dan fakir miskin, wabnis sabil, dan wabnis sabil, anak jalanan, ya, ya, oh, ibn sarana alitopan berarti wabnis sabil, ya, ay al munqati anis safar, yaitu orang yang dalam perjalanan kemudian terputus perjalanannya karena kekurangan biaya, itulah ibn sabil. Wa fi sabilillah wasailin, ya, dan orang yang meminta, wa fil riqab, dan para budak-budak, wa iqamis shalah wa ataz zakah, wa aqamas shalata wa ataz zakah. Kemudian berikutnya, menegakkan salat, membayar zakat, wal mufuna bi ahdim idza ahdu, yang menunaikan janji mereka jika mereka telah berjanji, was sabirin fil ba'sa, dan orang yang bersabar dalam, ya, kesempitan, wad dharra, kemudaratan, wahina al-ba's, dan ketika peperangan, ya, ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun, mereka adalah orang yang jujur dan mereka lah orang-orang yang bertakwa. Jadi albir itu adalah takwa. Disebutkan albir tadi bukan albir adalah menghadap ke barat atau ke timur, ya, ini untuk membantah orang-orang, ya, Yahudi, ya, ketika dialihkannya kiblat sebelumnya menghadap, ya, ke Baitul Maqdis, ya, awalnya menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian setelah itu, setelah di Madinah, Rasulullah meminta untuk diarahkan ke Ka'bah Baitullah, ya, maka kemudian diarahkanlah ke sana, ya, datanglah perintah untuk menghadap ke sana, maka berkatalah kemudian orang-orang Yahudi, ini agama apa, ya, dulu dia menghadap ke kiblat kami, sekarang menghadap ke Ka'bah, berubah kan? Maka mereka mengatakan ini berarti bukan agama yang benar, ya, maka itulah firman Allah, ya, bahwa laisal birra an tuwallu wujuhakum, bukanlah kebaikan itu engkau menghadapkan wajah kalian ke barat dan ke timur dan ke barat. Ingat, ini di Madinah, ya, Madinah menghadap ke selatan, Ka'bahnya, ya, menghadap ke selatan, ya. Karena itu dalam hadis Ayyub ini, Abu Ayyub Al-Ansari, dalam Umdatul Ahkam, ya, Rasulullah melarang kita menghadap, ya, ke Ka'bah ketika buang air atau membelakanginya. La tastaqbilu qiblatan bi bawlin wala ghaitin walakin syarriqu au gharibu. Menghadaplah kalian ke timur atau ke barat. Ini konteksnya di Madinah. Karena barat dan timur bukan arah kiblat dari Madinah. Ya, dia selatan atau utara Baitul Maqdis, ya. Nah, dahulunya umat Islam menghadap ke Baitul Maqdis utara. Paham ya? Nah, kemudian berubah pindah ke arah selatan, yaitu menghadap ke Ka'bah. Maka ketika itu kemudian datanglah ejekan orang-orang Yahudi tadi ini. Kok kiblat diubah-ubah? Ya, dibalik-balik begini. Ah, yang konsekuen ini yang benar katanya. Maka datanglah ayat ini. Bukanlah menghadap ke sana-kesana itu, bukan. Tapi ketaatanlah, itulah kebaikan. Maka disebutlah kemudian bir yang hakiki adalah beriman kepada Allah, kepada malaikat, ya, kepada hari akhir, kepada malaikat, kepada para nabi. Kemudian apa? Watan mal ala hubbihi, ya, bersedekah, berinfak kepada labil qurba wal yatama wal masakin, anak-anak yatim sebagainya. Kemudian wa aqama shalawata zakah, bayar zakat, menegakkan salat, membayar zakat, dan seterusnya, dan seterusnya, ya. Kata Allah, ulaika alladzina shadaqu, mereka inilah orang-orang yang jujur. Ini ahlul bar, orang-orang yang baik, ahlul bir, ya. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi umat Islam merubah karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Baik. Itu ayat pertama. Ayat yang kedua, surah Al-Baqarah ayat 189. Al-Baqarah 189, ya. Allah berfirman, "Yas'alunaka wa yas'alunaka 'anil ahillah." Mereka bertanya kepada tentang ahillah, tentang awal bulan. Bulan sabit, ahillah. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Katakanlah wahai Nabi Allah, hilal itu adalah mawaqitu lin-nas wal hajj, adalah penentuan waktu bagi manusia dan juga pelaksanaan ibadah haji. Ya. Kemudian Allah mengatakan, "Walaisal birra bi an ta'tul buyuta min abwabi min dhuhuriha." Bukanlah kebaikan kalian mendatangi rumah dari belakang. Ya, walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha. Namun kebaikan adalah orang yang bertakwa. Idzan albir taqwa, ya. Walakinnal birra man ittaqa. Tapi orang yang baik, orang yang soleh adalah orang yang bertakwa. Itu menunjukkan bahwa albir wa taqwa. Albir wa taqwa. Paham ya? Ya. Tapi ingat, ini ketika bersendiri, ketika disebutkan, maka dia ini adalah maknanya. Tapi ketika disebutkan bergandengan, beda. Kenapa? Karena kaidah yang mengatakan, ya, bahwa waw atof tufidu al-mughayarah. Adanya waw yang menggandengkan. Ta'awan alal birri wa taqwa. Ada waw. Tufidu apa? Tufidu atfal hukmi, memberikan faedah digandengkannya hukum, disamakannya hukum. Dan yang kedua, faedah mughayarah, bahwa yang ini berbeda dengan yang itu. Paham ya? Harus berbeda, ya. Kenapa? Karena digandengkan. Sebab kalau tidak, berarti pengulangan. Dan pengulangan ini keluar dari asal. Asalnya adalah bukan pengulangan. Litaudih, ya. Ya, adapun tikrar, ya, litakid, penegasan. Ini keluar dari asal. Paham ya? Ya. Baik, kalau begitu, ketika digandengkan, sekali lagi, albir memiliki mewakili makna tertentu dari takwa. At-taqwa mewakili makna tertentu dari albir. Masing-masing berspesialisasi. Ya? Baik. Itulah tanya yang kita sebutkan, bahwa albir untuk imtithalul awamir, melaksanakan perintah dan ketaatan, sedangkan at-taqwa adalah ijtinabu an-nawahi wal munkarat, menjauhi perkara-perkara yang terlarang dan kemungkaran. Ya. Jelas ya? Ya. Kata Syekh, "Wa nadhiru hadza," dan semisal dengan ini, "lafdhu al-iman wal Islam." Lafal iman dan Islam. Apa artinya iman secara bersendiri? Seluruhnya mencakup Islam juga. Ya? Itu din, agama Islam itulah. Ya kan? Apa dalilnya? Lihat dalam hadis Abu Hurairah muttafaqun alaihi tentang syu'abul iman. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'ba, a'laha qawlu la ilaha illallah. Iman sekian cabang, 70 sekian cabang. Yang paling tinggi kalimat apa? La ilaha illallah, itu kalimat syahadah kan? Yang dengannya seorang masuk Islam. Kemudian yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya syu'batun minal iman, dan rasa malu cabang dari keimanan. Hadis ini mengumpulkan tiga bentuk keimanan. Itu apa? Qaul la ilaha illallah, perkataan. Kemudian imatatul adha, amal. Kemudian al haya, perbuatan hati. Sehingga kata ulama al-sunnah, al-imanu qaulun wa amal, qaulul qalbi wal lisan wa amul qalbi wa amul jawarih. Atau disebut juga iman adalah i'tiqadun bil janan, keyakinan dengan hati, wa amalun bil arkan, ya, dan amal perbuatan, wa qaulun bin lisan, ucapan lidah. Ya kan? Itu tadi. Jadi iman berarti sama dengan Islam. Ya, sama dengan Islam. Juga dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah menyebutkan, "Atadruna manil iman?" Tahukah kalian apakah iman itu? Kemudian Nabi menyebutkan, "Antasyhadu an la ilaha illallah." Syahadat. Padahal dia Islam kan, berarti? Berarti iman sama dengan Islam, ya. Demikian pula Islam juga adalah iman. Ya. Baik, kalau begitu, ketika disebutkan bergandengan, beda. Contohnya dalam hadis Jibril, akhbirni anil Islam, faqal antashhadu an la ilaha, seterusnya sampai masalah haji, amal zahir semua. Dia tanya, akhbirni anil iman, kabar tentang iman, labil antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yawmil akhiri wa antu'mina bil qadri khairi wa syarrihi. Disebutkan rukun iman yang 6, yang semua amal yang batin. Jadi kalau disebutkan bergandengan, iman untuk amal yang tersembunyi, amalan hati. Sedangkan Islam untuk amal yang zahir. Jelas ya? Jelas ya? Dalam surah Al-Hujurat disebutkan, qalatil a'rabu amanna qul lan tu'minu walakin qulu aslamna. Keislaman dengan amal yang zahir. Adapun iman secara batin belum mereka dapatkan kesempurnaannya. Jelas ya? Baik. Juga kata beliau, wal imanu wal amalus soleh. Seperti itu juga iman dan amal soleh. Karena kalau disebutkan iman secara bersendiri, mencakup juga amal soleh. Seperti tadi, cabang iman. Ya, di antaranya adalah menyikirkan gangguan dari jalan, itu amalan. Ya, amal soleh adalah iman. Ya, amal soleh adalah iman, karena amal ini umum. Ya, baik amal perbuatan anggota tubuh ataupun amal hati, ya, juga amal lisan, ya, maka amal ini umum, amal soleh. Ya, paham ya? Ya, itu kalau disebutkan bersendiri. Kalau bergandengan, ya, berarti iman berkaitan dengan i'tiqadat, berkaitan dengan apa? Keyakinan-keyakinan hati. Kalau amal soleh berarti apa? Ya, yang selain itu dari perbuatan tubuh, salat, zakat dan sebagainya. Dia sebutkan, ya? Baik. Wal fakir wal miskin. Demikian juga lafal fakir miskin. Ya? Kalau disebutkan bersendiri fakir atau miskin, maka tercakup dalamnya. Contohnya hadis Ibnu Abbas tentang zakat fitr, ya. Faradallahu zakat al-fitr. Ya? Tu'matan lil masakin wa tuhratan lis-sha'imi minal lagwi war-rafath. Allah mewajibkan zakat fitr itu sebagai tu'matan lil masakin, makanan bagi orang-orang miskin. Baik, orang fakir juga masuk? Masuk dong. Kalau disebutkan miskin, maka orang fakir masuk. Baik ya? Ya. Kalau disebutkan fakir, maka termasuk orang miskin. Dalam ayat juga disebutkan wa'atal mala la hubbi dzil qurba wal yatama wal masakin. Wal fuqara, termasuk fuqara juga. Baik. Tapi kalau disebutkan bergandengan, dengan Allah dalam surat Taubah, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin, maka terjadi spesialisasi. Apa itu? Siapa yang tahu apa bedanya antara fakir dan miskin? Fakir itu yang belum bisa memenuhi penghasilannya, tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok. Baik. Kalau fakir, kalau miskin kebutuhan pokok terpenuhi. Apa bedanya? Mana yang lebih lebih parah lah, lebih sederhana? Fakir atau miskin? Ya? Fakir ya? Lebih marah fakir ya. Sebenarnya ada perkara ini ada khilaf antara para ulama. Ya, mana yang lebih parah keadaannya? Sebenarnya kalau fakir, kata Syekh Mutaimin yang arja yang kuat adalah fakir. Asyaddu faqatan minal masakin. Orang yang fakir itu lebih sederhana kehidupannya dibanding orang yang miskin. Lalu apa bedanya? Ya, kata para ulama, al-fuqara man lam yajid nisfa hajatih. Orang yang tidak mampu memenuhi setengah dari kebutuhan. Itu disebut dia apa? Fakir. Ya? Wa man yablughu dzalik wa lam yakmul, ya? Dan siapa yang sampai setengah dari kebutuhannya bisa terpenuhi, namun tidak sempurna, tidak bisa terpenuhi semua kebutuhannya, disebut apa? Miskin. Paham ya? Nah, itu bedanya. Jadi fakir orang yang tidak mampu mendapatkan setengah dari kebutuhannya, kebutuhan pokoknya. Jika mampu mendapatkan setengah dari kebutuhan pokoknya, namun tidak sampai memenuhi seluruh kebutuhannya, maka disebut dia miskin. Miskin, ya? Ya. Kemudian tentang miskin sendiri, kata para ulama juga bahwa miskin ini bukan berarti bahwa dia tidak punya apa-apa, ya? Seperti dalam surah Al-Kahfi. Wa ammas safinatu fakanat limasakin. Adapun perahu-perahu itu adalah milik orang-orang milik orang miskin yang dilubangi, kan? Berarti dia punya perahu juga, punya kendaraan juga, tapi perahu ini digunakan untuk mencari nafkah, memenuhi kebutuhannya. Itu pun tidak terpenuhi kebutuhannya. Berarti memiliki barang belum tentu keluar dari kataan miskin, ya. Apalagi kalau barang itu barang yang digunakan untuk sebagai alat untuk mencari nafkah, gitu. Dan dengan mencari nafkah itu belum tentu terpenuhi kebutuhannya, paham ya? Maka dia masih tetap dikatakan sebagai miskin. Ibaratnya tukang ojek ya, kalau kita ya. Ya. Tukang ojek lah gitu ya. Bukan berarti kalau dia punya motor berarti dia kaya. Ya, belum tentu. Udah nyicil pula ya. Ya. Itu pun dipakai untuk nafkah ya dan sebagainya. Nafkah yang dapatnya pun tidak mencukupi untuk kebutuhan pokok yang terpenuhi seluruhnya. Tidak. Maka dia masuk dalam orang miskin. Jelas ya? Ya. Baik. Maka salah kalau definisi miskin adalah orang yang tidak punya rumah, tidak punya kendaraan, bukan seperti itu, ya. Dia pada kebutuhan pokoknya, ya. Jelas ya? Taib, itu fakir dan miskin, ya. Jika disebutkan bergandengan, maka maknanya pun terpisah. Demikian pula al-fusuq wal isyan, kata Syekh. Wal fusuq wal isyan. Fasik orang yang keluar dari ketaatan. Fasik bisa akbar, bisa asghar, ya. Kafir kefasikan juga, tapi yang besar. Keluar dari keislaman, ya. Maksiat juga kefasikan. Makanya seorang muslim yang bergelimang dengan maksiat disebut fasik al-milli. Akhirnya fasik. Ya? Itu fasik. Berarti fasik ini bentuk maksiat. Maksiatlah termasuk, ya? Baik. Demikian pula ma'asi, maksiat, isyan itu adalah kefasikan. Jika disebutkan bersendiri masuk makna yang satunya ke dalam lafal tersebut. Jelas ya? Baik. Kalau bergandengan, contohnya surah Al-Hujurat. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. dan Allah menjadikan benci dalam diri kalian, dalam hati kalian, kekafiran. Dosa yang paling besar. Terus setelah itu apa? Fusuqa, kefasikan. Setelah itu wal isyan, maksiat. Bergandengan terjadi spesialisasi. Apa bentuknya? Bahwa al-fusuq al-dhunub al-kibar. Dosa-dosa besar, al-ma'asi, al-kaba'ir min adh-dhunub. Jelas? Kalau isyan berarti apa? Maduna dalik. Itu dosa-dosa yang kecil. An-nadhar, al-lamsu, wal-massu, menyentuh. Ya? Paham ya? Itu dosa kecil. Kalau zina, dosa besar. Na'udzubillah min dalik. Maka ada tertib urutan kan? Wa karrah lakum kufra, yang mengeluarkan dari Islam. Wal fusuqa, dosa besar yang tidak mengeluarkan dari Islam. Wal isyan, dosa kecil selain dosa besar tadi. Ulaikumur rasyidun. Ya, baik. Jadi jika bersendiri berbeda maknanya. Jika bersamaan jika bersendiri masuk dalam kandungan maknanya. Jika bersamaan disebutkan maka berbeda. Wal munkar wal fahisyah, demikian pula kemungkaran dan fahisyah. Kemungkaran dan fahisyah. Ya, mungkar perbuatan kemungkaran, ya. Ma angkarun nufus, apa yang diingkari oleh jiwa, ya, dari bentuk perkara kejelekan dan maksiat. Al fahisyah ma fahusya min dzalik, apa yang keji dari perbuatannya. Apa yang keji dari perbuatan, ya. Maka sebenarnya disebut kemungkaran termasuk fahisyah. Ya. Kalau disebutkan fahisyah termasuk kemungkaran. Tapi kalau disebutkan bergandengan, contohnya pada ayat tentang apa? Faedah salat. Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Maka terjadi spesialisasi. Terjadi pengkhususan. Masing-masing mengambil makna yang lebih spesifik dari lafalnya. Ya? Maka al-fuhsh minal qawl wal amal, yaitu zina dan muqaddamatnya dan pengantarnya. Wal munkar selain itu. Selain itu, kalau Ibnu Abbas mengatakan al-fahishah zina dan kemungkaran, ya, ma lam yarid fi kitabillahi wa sunnati rasulih, apa yang tidak ada tuntunnya dalam Al-Quran maupun Sunnah, itu bid'ah, ya, yang diingkari oleh jiwa karena dilakukan tanpa ada tuntunan. Ini terjadi spesialisasi, ya. Ini perkara yang penting, kata Syekh, wa nadairu katsiratun, dan banyak sekali contoh dari perkara ini yang disebut dengan istilah al-asma al-mutawati'ah. Al-asma atau al-alfaz al-mutawati'ah. Istilahnya begitu. Al-asma atau al-alfaz al-mutawati'ah. Dari kata wata'ah. Wata artinya terinjak, terduduk. Maksudnya apa? Yaitu lafal yang antara sinonim. Ya, jika disebutkan satu lafal, maka terkandung lafal yang lainnya. Sama dengan sinonim kan? Sinonim. Beberapa kali kata yang mewakili makna yang sama. Disebut apa? Sinonim. Ya, kalau makna yang lawannya berbeda disebut apa? Antonim, kan begitu ya? Ya. Nah, al-mutawati'ah ini adalah kalimat yang mirip dengan sinonim, ya. Jika disebutkan lafal itu tercakup dalamnya lafal yang lainnya, ya. Tetapi memiliki ciri yang membedakan antara lafal tersebut jika disebutkan bergandengan. Kal asma'ul mutawati'ah. Ini yang disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah dalam Tadmuriyah, ya. Ya. Baik, kata Ibnu Qayyim menutup pembahasan tentang hal ini, kata beliau, "Wa hadhihi qa'idatun jalilatun. Man ahata biha zalat anhu iskalatun katsirah, askalat ala tawa'ifa katsiratin minan nas." Dan ini kaidah yang tinggi, kaidah yang penting, ya. Barang siapa menguasai perkara ini, akan hilang darinya kemuskilan-kemuskilan banyak, permasalahan-permasalahan yang banyak, ya, yang menimbulkan permasalahan di kalangan kebanyakan dari kelompok-kelompok kaum, kelompok-kelompok manusia. Ya, ya. Bahkan terkadang terjadi perselisihan disebabkan ketidakfahaman akan istilah-istilah tersebut. Nah, jadi ini masalah lafal. Bahaya sekali, ya. Bahwa kesalahan dalam lafal bisa menyebabkan kesalahan dalam pemahaman. Bahkan lebih dari itu, kesalahan dalam akidah. Ya, seperti golongan Murjiatul Fuqaha misalnya. Golongan Murjiah dari para fuqaha. Disebut juga Murjiah Ahlussunnah. Ya kan? Yang mereka mengatakan bahwa amal bukan dari iman. Iman hanyalah keyakinan hati dan ucapan lisan. Adapun amal bukan dari iman. Itu Murjiatul Fuqaha. Ya? Mereka salah. Ya? Tapi mereka dari Ahlussunnah karena mereka sendiri tetap mengakui bahwa amal memberikan pengaruh kepada keimanan, meskipun bukan keimanan. Mungkin pengaruh. Sehingga sebagian ulama mengatakan bahwa dia perbedaan lafal saja. Ya? Beda dengan Murji'ah. Ya? Yang menyimpang, yang keluar dari Ahlussunnah. Karena mereka mengatakan la yadurru mal imani dzambun. Bahwa selama ada keimanan, yaitu ucapan dan keyakinan, amal apapun tidak akan memberikan mudarat. Nah, ini jelas salah ini. Kalau yang tadi Murjiatul Fuqaha mengatakan ya dzurru, memberi mudarat. Paham ya? Amal itu memberikan mudarat kepada keimanan, tapi dia tidak termasuk keimanan. Jadi perbedaan lafal saja. Meskipun yang benar akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa iman mencakup tiga perkara yang disebutkan tadi. Jelas ya? Ya. Maka ini contoh bagaimana lafal, kesalahan dalam lafal bisa menyebabkan jatuh dalam kesalahan, bahkan mungkin ke dalam kebidaahan, bahkan mungkin kepada kesyirikan dan kekufuran, seperti sesatnya orang-orang musyrik ketika mereka seperti dalam riwayat Ibnu Abbas mengambil pecahan nama Allah yang mereka namakan kepada berhala-berhala mereka. Ya, contohnya siapa? Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsatul ukhra. Dalam tafsir ayat ini ada dua tafsir dari Ibn Abbas, ya, menyebutkan di antara maknanya bahwa Lata itu adalah seorang soleh yang karena yaitu sawiq menumbuk gandum lalu membuat roti membagikan kepada fakir miskin dan tamu-tamu haji dan umrah. Karena kebaikannya kemudian dikenanglah dia, dibuatkan simbol monumen, ya, yang akhirnya disembah monumen tersebut. Itulah Lata. Ya. Nama orang-orang soleh, kan? Ya. Adapun riwayat yang lain menyebutkan bahwa istaqqu ismallah, ya. Mereka ismal alihah. Mereka mengambil pecahan nama Allah yang mereka namakan dengannya nama berhala mereka. Maka Lata dari al-Ilah. Uzza dari al-Aziz. Manat dari al-Mannan. Lafal yang diplesetkan, ibarat kita, ya. Lafal yang diplesetkan. Seperti orang Yahudi, ya. Udkhulul baba sujadan. Suruh masuk ke kota, gerbangnya, dalam keadaan sujud dan tunduk. Ya. Waqulu hittah. Ucapkanlah hittah. Hutta anna khatayana. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Faqalu hintah, hintah, hintah. Maka mereka bilang gandum, gandum, gandum. Makanan yang diingatnya, ya. Disuruh minta doa. Ya, maka para ulama fadallu fil kalimah. Mereka salah dengan satu kalimat saja. Itu apa? Nun ziyadah. Hittah menjadi hintah. Tambahan satu huruf menyebabkan datang kemurkaan Allah kepada mereka dan kehinaan hingga hari kiamat untuk orang-orang Bani Israel tadi. Paham ya? Dallu fil kalimah. Sama orang Nasrani. Ya? Ketika datang kalimatullah, kalimat Allah, maksudnya apa? Itu tercipta dari kalimat kun fayakun. Nabi Isa alaihissalam tercipta dengan kalimat kun fayakun. Mereka tafsirkan dengan kalimat yang lain bahwa dia, ya, datang dari, ya, ruh Allah, dari lahut, ya, dari sifat-sifat keilahian terciptalah Nabi Isa. Maka dia Tuhan berwujud manusia, ya, dengan trinitas mereka. Dhallu fil kalimah. Salah karena kalimat tersebut. Jelas ya? Na'udzubillah min dzalik. Kesalahan berbahaya, ya. Maka kesalahan seperti ini penting bagi kita untuk berhati-hati darinya. Dan ujungnya adalah apa? Memahami teks-teks syariat itu sesuai dengan apa yang diinginkan darinya. Seperti kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, "Amantu billahi wa bima ja'anillahi ala muradillah." Beriman kepada Allah dan apa yang datang dari Allah menurut apa yang diinginkan Allah. "Wa amantu bi rasulillah wa bi ja'an rasulillah ala muradi rasulillah." Beriman kepada Rasul, apa yang datang dari Rasul itu hadis-hadisnya menurut apa yang diinginkan oleh Rasulullah. Ya, jangan sampai kita menafsirkan sesuatu tanpa dasar. Sehingga kita termasuk dalam bentuk taqawul ala Allah bila ilm. Menisbahkan dan menyandarkan perkataan kepada Allah tanpa ilmu yang dia adalah dosa yang paling besar. Kita sudah bahas ini kan? Ya. Taib ikhwani fiddin, perkara ini ya yang kita dapatkan dalam pertemuan hari ini. Ya. Selanjutnya akan ada penjelasan tentang albir wa taqwa dalam pembahasan yang akan datang bismillah taala. Semoga Allah mudahkan. Taib, sampai sini ada pertanyaan dari ikhwah. Maja. Maja Arab. Semua datang. Atau enggak pakai intian. Iya. Nah, itu artinya sama. Kan tidak pernah berdua. Cuma apa di ayat yang lain pakai katanya beda. Oh, ya itu namanya sinonim, ya. Dua atau tiga lafal atau lebih yang memiliki makna yang sama. Ya, al-maji wal itian, ya. Wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Ya. Maka ini nama yang artinya sinonim, lafal yang sama maksudnya. Iya. Iya, enggak ada beda. Ya, makna itian wal maji, ya. Itu kalimat yang disebut dengan sinonim. Nah, adapun ini mirip dengan sinonim, ya. Mirip dengan sinonim, ya. Artinya jika disebutkan kalimat ini, maka dia mengandung makna tersebut. Tetapi ketika bergandengan, maka masing-masing memiliki makna yang sesuai dengan lafal yang paling kuat yang diwakili dalam makna tersebut. Atau makna yang paling kuat yang diwakili oleh lafal tersebut. Contoh tadi misalnya apa? Mungkar dengan fahisyah. Ya? Sebenarnya mungkar ya fahisyah. Fahisyah termasuk mungkar. Ya? Tapi ketika disebutkan bergandengan, maka fahisyah sesuai dengan lafalnya. Fahisyah, ma'fahusyah. Ma'ankarut tabak. Apa yang diingkari oleh tabiat. Itu namanya fahish. Menjijikkan. Tidak senonoh. Itu namanya fahish. Maka apa yang dimaksud disini? Itu zina. Dan apa yang menjadi pengantar-pengantarnya. Maka selain itu dari maksiat disebut kemungkaran. Dan itu faedah dalam sholat disebutkan kan inna sholat tansa anil fahsya wal mungkar, ya, bahwa orang yang sholat ia melaksanakan amal yang paling utama. As-sholatu khairu madhu'in wa'lamu anna afdalu a'malikum as-shalah, kata Nabi. Amal yang paling utama. Kemudian dalamnya dia mengucapkan kalimat-kalimat yang paling tinggi, ya, zikir, doa, pujian kepada Allah kan. Maka orang yang beramal dengan amal yang paling tinggi, mengucapkan kalimat-kalimat dan ucapan-ucapan yang paling tinggi, maka akan lebih pantas ia jika menghayati amalnya, menghayati ucapannya, menjaga dari perkara kemungkaran dan fahisyah itu, kekejian. Pasti. Karena dia terbiasa. Orang yang terbiasa beramal dengan amal yang baik akan menghindar dari amal yang jelek. Orang terbiasa dengan ucapan-ucapan yang tinggi dan indah akan merasa hina jika mengucapkan kalimat kotor dan keji. Itulah sholat yang terjaga hak-hak dan kewajibannya. Sempurna rukun dan kewajibannya. Jelas ya? Baik. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik. Ada dari akhwat pertanyaan? Oh ya. Baik, jika demikian ikhwah fillah, maka kesimpulan kita pada hari ini pentingnya untuk melihat ma'rifatul alfaz, ya, penjagaan kepada lafal. Karena itu, ya, seorang thalibul ilmi memperhatikan baik-baik lafal-lafal yang digunakan. Ya. Mereka tidak kemudian menilai suatu perkataan hanya dari orang yang mengucapkannya, tapi apa yang diucapkan dari lafal-lafalnya, ya? Dan itu sifat dari seorang thalibul ilmi, ya? Memperhatikan lafal, ya, seperti perkataan Ali bin Abi Thalib ketika ditanya kepada beliau, ya, tentang siapa yang menyelisih Ali bin Abi Thalib dari para sahabat-sahabat yang mulia, ya, dalam ijtihad beliau, ya. Atadhunnuna anna fulan wa fulan alal batil? Apakah engkau menyangka wahai Ali bin Abi Thalib bahwa si fulan dan si fulan itu dalam kebatilan sehingga dia berhadapan denganmu? Kata beliau, "La ya akhi, walakin syubbiha lahum." Tidak, tapi tersamar pada mereka. Mereka bukan dalam kebatilan, tapi tersamar pada mereka kebenaran itu. Kata beliau, "Mengapa? I'rifil haqqa la ta'rifil haqqa bil rijal." I'rifil haqqa ta'rif ahlahu. Jangan kamu mengenali, ya, kebenaran dengan orang yang mengucapkannya. Karena dia sahabat, karena dia sifat. Enggak lah. I'rifil haqqa. Kenali kebenaran. Ta'rif ahlahu. Kamu akan tahu siapa yang di atas kebenaran. Paham ya? Itu ketika beliau tanya tentang masalah khilaf beliau dengan beberapa sahabat tadi yang menuntut darah Utsman bin Affan. Kan gitu ya, masyhur kisahnya. Ya. Ketika tanya tentang khawarij yang lebih dahsyat lagi. Ya? Aku farun haula. Mereka bahkan memerangi para sahabat. Memerangi, ya, Ali bin Abi Thalib, ya? Tanya apakah mereka orang kafir? Qal minal kufri farru. Mereka justru berlari dari kekafiran. Kata mereka, kata beliau tentang perkataan mereka, kalimatu haqqin uwida bihi batil. Kalimat yang benar, tapi sayang mereka inginkan dengannya kebatilan. Cuma mereka ingin hukmu illa lillah, il hukmu illa lillah, hukum hanya milik Allah, hukum hanya milik Allah. Kalimat hak itu ayat. Namun uwida bihi batil. Mereka inginkan dengannya kebatilan. Lihat. Seorang thalibul ilmi cermat melihat lafal. Paham ya? Kemudian setelah itu juga melihat dilalah dari lafal tersebut. Apa kandungan makna dari lafal itu? Ya, maka dia mencari lafal yang syar'i, menghindarkan lafal-lafal yang baru. Dan jika dia menggunakan lafal yang baru, maka dia lihat apa yang dimaksud dengan ucapannya. Ma turidu ya akhi, apa yang kau inginkan wahai saudaraku dengan kalimat itu? Jika dia hak, dikatakan itu hak. Jika batil, batil. Ya. Yastafsinun al-kalam. Mereka merinci perkataan itu. Ya. Jika diinginkan kebaikan, maka diterima. Jika kebatilan, ditolak. Ya. Memahami dilalah. Mana dilalah itu tadammun, mutabaqah, talazum. Paham ya? Nah, ini perkara yang penting. Dan dengan memahami perkara ini, insyaAllah kita akan aman dari banyaknya perselisihan dan perbedaan pendapat. Ya. Bahkan mungkin terhindar dari bentuk penyimpangan bid'ah dan kesesatan. Ya. Yang banyak terjadi karena kesalahan dalam perkara ini. Kesalahan dalam lafal dan kesalahan dalam dilalatul alfaz. Memahami makna yang dikandung dari lafal tersebut. Ya, baik. Semoga Allah menjaga kita seluruhnya dari fitnah yang zahir maupun yang batin. Amin rabbal alamin. Baik, sekian demikian ikhwani fiddin. Kita cukup sampai di sini. Yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sadar saya dan dari syaitan, Allah dan Rasulullah berkata diri, subhanakallahu bihamdik, syukran la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.